Mitra bisnis, pro kontra apakah asing boleh memiliki properti di Indonesia terus berlanjut? Di satu sisi, jika keran investasi asing dibuka, dinilai akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan devisa. Namun di sisi lain dinilai akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau. Sebagai perbandingan saja, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia membuka investasi propertinya ke asing. Dan saat ini, asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya rasa kalau properti asing boleh beli di Indonesia, itu sangat bagus sekali. Ya, kita harus melihat satu positifnya. Dan yang kedua, kalau orang asing beli properti, tentu kita juga kasih batas-batas. Ya. Tidak boleh membeli di daerah, misalkan di daerah yang bukan tempat-tempat orang asing. Ya. Kita tetapin daerahnya. Juga orang asing tidak boleh memiliki tanah. Daripada sekarang ini ceritanya meskipun asing dilarang membeli, asing tetap membeli. Membeli dengan pakai trik, gitu. Trik memakai nama karyawan, atau mereka bilang sewa 60 tahun, 80 tahun, itu yang beli orang asing semua. Daripada itu main trik-trik, akhirnya pemerintah tidak mendapat suatu pendapatan pajak dan lain sebagainya. Jadi dibuka. Dan sekarang pasar itu sudah global. Kita bisa beli di luar, ya luar itu bisa beli untuk yang di Indonesia. Dan yang terpenting bagi negara adalah pengumpulan devisa. Daripada orang kita semuanya beli di luar negeri, devisa kita keluar, kenapa kita kagak bisa beli orang asing itu masuk ke dalam ke sini? Ke Indonesia. Mengenai soal harga, itu semuanya diserahkan ke dalam pasar. Kalau ada pasar, pasti ada harga. Kalau pasarnya makin meningkat, tentu harga naik. Ya. Saya rasa itu ya, setelah kita mempelajari, ya, ternyata kalau asing boleh membeli apartemen atau rumah di Indonesia, itu positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya. Tapi di sini pemerintah khawatir ada potensi bubble nih Pak, jika keran bagi asing dibuka lebar. Bagaimana menurut Anda? Di Amerika pernah bubble. Semua orang-orang Indonesia pada beli, orang apa pada beli di Amerika. Sekarang turunnya banyak sekali, 50%. Setiap bubble itu adalah sementara. Ya. Pasti turun lagi. Kita misalnya menuang bir, ya. Ada bubble, sebentar kita turun lagi. Jadi bubble itu hanya sesuatu sementara. Jadi itu saya rasa tidak ada permasalahan. Di Singapura itu banyak orang asing membeli, ya karena kebetulan sekali Singapura itu satu kota yang dijamin keselamatan dan kekayaan mereka. Memang Singapura itu punya strategi. Dia hidup daripada turis. Dia hidup daripada orang-orang asing. Karena dia kagak punya hasil bumi, gak punya apa-apa. Makin banyak orang yang masuk, itu mereka pendapatannya makin banyak. Nah, selain bubble, ada khawatiran juga nih Pak, akan memicu terjadinya kesenjangan sosial. Bagaimana Anda melihatnya Pak Suryadi? Begini, kesenjangan sosial, sekalipun asing tidak masuk, itu sudah terjadi kesenjangan sosial. Bukan di Indonesia saja, kesenjangan sosial di Amerika, di negara Cina, di lain-lain itu tetap pasti mesti ada. Nah, pemerintah mencari jalan keluar kesenjangan sosial ini adalah semua investor itu misalkan 49 harus dijual ke rakyat yang biasa. Sehingga rakyat biasa menikmati juga pendapatan. Kesenjangan sosial itu bukan karena asing. Lalu bagaimana melindungi market lokal kita, Pak? Nanti market lokal itu begini. Kalau menurut saya, asing pajaknya ditinggiin. Ya, dia tidak boleh untuk spekulasi. Seperti Singapura. Singapura pajaknya ditinggikan menjadi 16% atau 18%. Di tahun pertama dijual, menjadi turun 14%. Kedua, turun. Akhirnya mereka tidak bisa spekulasi. Itu adalah satu cara supaya tidak bubble, cara supaya tidak orang mau spekulasi dari pajak. Orang asing boleh beli, bayar mahalan. Orang lokal, bayarnya murahan. Seperti kayak di Australia, orang asing tidak boleh membeli rumah bekas, harus membeli rumah baru. Orang lokal boleh membeli rumah bekas. Dengan demikian, artinya itu tidak akan bisa dia menspekulasi beli rumah bekas. Jadi dia harus beli rumah baru. Baik Pak Sur, ada usulan nih Pak. Asing sebaiknya diperbolehkan membeli apartemen saja, tidak diperbolehkan untuk membeli land house. Bagaimana menurut Anda Pak Sur? Ya, itu setuju. Singapura ya tidak boleh membeli land house, harus membeli apartemen. Itu saya setuju. Karena kalau beli land house ya, itu nanti harganya land house akan naik. Tapi kalau apartemen tidak sebanyak kenaikan tanah. Nah, itu saya setuju sekali. Di daerah-daerah tertentu lah, misalkan hanya di daerah yang harganya berapa asing baru beli, yang murah dia tidak boleh beli. Sehingga kita bisa atur. Jadi semuanya itu adalah kriterianya, banyak-banyak cara-cara sebetulnya. Kita di Apindo akan bisa membantu kalau andai kata diperlukan. Terakhir nih Pak, bagaimana Anda melihat asing yang saat ini hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai? Nah itu, itu sebetulnya ya, kalau hak pakai itu boleh ya. Tetapi jangkanya panjang. Sebab kita punya kompetitor adalah Malaysia. Jangan hak pakai cuma 20 tahun, 30 tahun ya. Mereka berat. Orang asing sekarang beli apartemen di Indonesia itu dengan cara sewa jangka panjang. 60 tahun, 80 tahun. Itu sebenarnya beli kan? 60 tahun. Dia mana ada sewa sampai 60 tahun, 80 tahun. Nah itu sebenarnya beli. Beli cuma surat-suratnya di dalam developer. Kenapa sih kita sekarang tidak sadar bahwa asing sudah membeli-beli dengan cara-cara yang tidak sehat? Dengan cara-cara yang main kucing-kucingan. Itu pemerintah kita sempat tahu kan. Kenapa kita tidak clearkan saja? Menurut saya tidak selalu serius lah pemerintah. Kalau mereka benar-benar serius ya di dalam legislatif ya, itu kita ini aja tarik suara aja, siapa yang lebih banyak. Harusnya pakai tarik suara secepat mungkin, karena dengan demikian ya dolar akan turun banyak. Saya bilang asing begitu bisa membeli apartemen, dolar kembali ke 10.000. Kekuatan kita akan luar biasa, karena mereka membawa uang dengan jangka panjang, dan setelah mereka punya rumah, mereka berniat tinggal lama. Dengan tinggal lama, mereka spending. Spending itu artinya membuat pasar. Rantainya itu cukup bagus gitu. Ini kalau pandangan saya bukan orang properti ya, tapi ini pandangan kita dari Apindo demikian. Gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Saya, Mandariska.